wis diantepne aja ning dinengdi. Kaya dene lintang ing wanci wengi tak padangi atimu. Matur nuwun. Okay. Ya kuwi sing tak butuhke. Anduweni marang sang Yasu Lakshmi. Oh, kewan nyentan sasujanan lan kerep uring-uringan ora mokal bubar anggone bebraya. And I'm

le. Isih sok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni, kebayang-bayangan digawa ngimpi, iso gawe nyaman raja minan duwe niatimu. Sos liramu wong sing paling kemati, ora nyangka kowe sing paling larani. Sagita Asolule. Yeah.

Menangis lagi.